tresno ku mung dinggo sliramu. Dorosa sing tak sayang. Sapa ning atiku. Sak tenane aku wis cinta mati. Nanging kowe ra tau ngerti gedhe rasa sayangku iki. Coba tangan di atas, bro. Terus dah, oh ya.